dinun nasihat, agama adalah nasihat. Kulna, kulna kami sahabat Nabi bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa itu ya Rasulullah? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa ammatihim. Hadisnya dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia membingungkan. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk gimana Rasulullah, gimana nasihat untuk Allah? Nah, ini maknanya. Nasihat lillah, apa maksud nasihat lillah itu? Nasihatullah artinya sihatul i'tiqadi lahu bil wahdaniyati. I'tiqad, akidah yang lurus, yang benar tentang Allah SWT. Itu mana? An-nasihat lillah. An-nasihatu li kitabillah, apa maknanya? Wan-nasihatu li kitabihi al-imanu bihi wal-amalu bima fihi. Nasihat untuk kitab Allah. Gimana menasihati kitab Allah? Mana nasihat untuk kitab Allah? Nasihat artinya al-imanu bihi, beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, wal-amalu bima fihi, dan mengamalkan isinya. Kemudian wan-nasihatu li rasulihi, apa makna nasihat untuk Rasulullah? At-tasdiqu bi nubuwwatihi, membenarkan kenabiannya. Wa badlu ta'ati lahu fima amara bihi aw yanha'an, mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada segala perintahnya dan menjauhi larangan. Kemudian wa nasihatu li a'immatil muslimin, apa makna nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam? Fa ta'atuhum fil haqqi wa ma'unatuhum fi, taat kepada pemimpin tapi fil haq, dalam kebenaran. Wa ma'una, menolong mereka selama mereka benar, kita tolong. Nama ma'un membuka. Wa nasihatu li 'ammatil muslimin, apa makna nasihat untuk kaum muslimin? Wa amman nashru li a'immatil muslimin, artinya wa nashru li 'ammatil muslimin, artinya irsyaduhum ila masalihihim, menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, ila masalihihim, untuk kebaikan mereka. Wa ma'unatuhum fi amri dinihim, menolong mereka dalam masalah agama, wa dunyahum, dan dalam masalah keduniaan, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, sosial. Itulah makna dari hadis ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah, lillah, wa kitabihi, wa rasulihi, wa li'ayatil muslimin, wa'am, wallahu a'lam bishawab.